Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa melanjutkan bertafaqquh, mempelajari syariat Islam, mempelajari agama Islam, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini insyaallah kita akan masuk kepada bab baru, yaitu bab qaulillahi taala wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi angdadan yuhibbunahum kahubbillah. Judul babnya adalah mengutip ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi, di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai angdad, sebagai sekutu, sebagai tandingan. Ada di antara manusia yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala tersebut seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka menjadikan kecintaan terhadap makhluk yang dia sebagai tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, cintanya seperti pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab ini berkaitan dengan masalah al-mahabbah, masalah cinta. Ya. Dan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, aslul amal kulliha huwa al-mahabbah, dasar dari seluruh amalan perbuatan manusia dasarnya adalah cinta. Ya, mahabbah mesti ini. Ya. Fal insan la ya'malu illa lima yuhibbu. Seseorang dasarnya tidaklah mereka beramal, tidaklah mereka melakukan sesuatu kecuali untuk sesuatu yang dicintai. Contoh, antum taklim misalkan, ya, nggak ada yang maksa kan? Hujan, kadang gerimis, kadang ngantuk, dan sebagainya. Salah satu amalan, kenapa? Amalan tersebut dilakukan ya, karena atas dasar cinta. Cinta pada apa? Cinta untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cinta untuk dimudahkan, agar bisa dimudahkan jalan menuju jannah, menuju surga. Cinta agar mendapatkan istighfarnya, ya, permohonan ampun dari para malaikat dan makhluk yang lainnya dengan sebab thalabul ilmi, dan cinta dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini sebagaimana kita sholat, saum, dan yang lainnya, kalau kita teliti dasarnya apa kita melakukan itu semua, adalah karena kecintaan, karena rasa cinta. Ya, sebagaimana manusia ketika dia bekerja atau melakukan perkara-perkara dunia, kalau kita teliti ujungnya karena cinta. Kenapa orang berani atau mau banting tulang kerja pagi pulang malam? Kenapa sampai mau seperti itu? Ya. Rela meninggalkan keluarga, jauh dari keluarga. Nah, ketika diteliti, kenapa kamu melakukan itu? Karena saya cinta. Cinta pada apa? Ya cinta pada keluarga supaya saya bisa mencari nafkah, memberi makan keluarga. Oh iya, karena cinta. Atau misalkan karena saya ingin hidup saya senang. Kalau banyak uang misalkan. Oh karena cinta, kesenangan dan sebagainya. Nah, ini makanya sangat penting ya, menempatkan cinta ya, di tempat yang seharusnya. Karena sebagai dasar suatu amalan, dasar dilakukannya suatu amalan. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an untuk menguatkan bab ini. Di antaranya adalah qauluhu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratin wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fisabilillah fatarabbasu wa jihadun fisabilihi fatarabbasu hatta yatiallahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin." Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, keluarga-keluarga mereka, atau harta-harta mereka yang mereka usahakan, atau perdagangan yang mereka khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang mereka ridhoi, lebih mereka cintai, lebih kalian cintai, ya. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak, saudara, istri, harta yang diusahakan, perdagangan yang dikhawatirkan rugi, rumah yang dicintai, disenangi, lebih kalian cintai dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan jihad fisabilihi dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan fatarabbasu, nifantaziru, maka tunggulah ya, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan ya urusannya. Ini adalah suatu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, sunnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Ayat ini berbicara tentang masalah cinta. Ya. Menguatkan bab yang kita baca bahwasanya di sana ada orang yang menjadikan kecintaan dia terhadap makhluk sama seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka surat At-Taubah ini pun menyebutkan adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, ya, anak-anak, saudara, istri, harta, rumah, perdagangan, ya, lebih kalian cintai. Dari apa? Dari Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kita tidak boleh, ya, mendahulukan kecintaan kita terhadap perkara-perkara tadi, perkara-perkara dunia, walaupun yang paling dekat, keluarga, bapak kita, ibu kita, anak kita, istri kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengancam jika hal-hal tadi lebih kita cintai dibandingkan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Baik jihad dengan lisan, jihad dengan pedang, jihad dengan ilmu dan sebagainya. Maka Allah ancam, maka tunggulah. Sampai datang, ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza tabayya'tum bil 'inah wa akhadtum aznabal baqar waraditum bizzara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zillan la yanzi'uhu ankum hatta taraji'u dinakum an dinikum. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melakukan jual beli dengan cara inah, satu model jual beli yang dilarang, sebenarnya dia tuh tidak ingin jual beli, ingin melakukan pinjam meminjam yang di sana ada kelebihan untuk membayarnya, ya, riba kan tidak boleh. Kalau kita misalkan pinjam uang 100 ribu, kemudian bayarnya 110 ribu, kan tidak boleh. Maka disiasati, ya, sudah pura-puranya, ini saya kitab, saya beli ke kamu, saya jual ke kamu 100 ribu, tapi nanti kamu jual lagi ke saya 90 ribu misalkan, ya. Atau ini kitab saya jual ke kamu 110 ribu, tapi nanti kamu jual lagi ke saya 100 ribu. Seperti itu. Nah, dia ingin meminjam kepada seseorang. Seorang juga boleh saya pinjam, tapi tak kasih tambahan. Bayarnya harus tambah 10 ribu misalkan. Ya. Wah, ini riba. Ya sudah, disiasati dengan cara jual beli seperti itu. Udah kamu pura-pura jual ke saya, nah, misalkan harga 110 ribu nanti, tapi nanti jual lagi sama saya dengan harganya 100 ribu. Nah, jualnya juga belum ada uangnya nih, nah, nih terjual ya 110. Ya, nih, terus saya beli lagi, kamu jual lagi ke saya berapa? 100 ribu. Ya sudah, nih kasih 100 ribu. Tapi kamu masih punya uang hutang ke saya 110 kan gitu. Disiasati, ya, sehingga seolah-olah itu jual beli, padahal itu adalah salah satu bentuk riba. Jika kalian berjual beli dengan cara ini, cara riba ini, kemudian kalian lebih mencintai untuk, ya, hajum adnabal bakor, jadi lebih mencintai apa ekor-ekor sapi kalian, yang lebih mencintai peternakan-peternakan kalian, dan kalian lebih meridhoi, lebih ridho terhadap pertanian kalian, dan kalian meninggalkan jihad, Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan atas kalian kehinaan. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan cabut itu semua. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, ini pun sama mananya ancaman terhadap orang-orang yang lebih mencintai perkara-perkara dunia dibandingkan dengan kecintaan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan syariatnya. Nah, walihada fa'innahu yajibu alaina mahabbatullah azza wa jal, li'annahu khalaqona wa razaqona wa hadana wa faqona wa alamana ma lam nakun na'lam. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memberikan kita rizki, memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, mengajari kita segala hal yang dahulunya kita tidak tahu. Maka wajib untuk takdim mendahulukan kecintaan kita terhadap yang lainnya. Kecintaan kita terhadap Allah dibandingkan dengan terhadap yang lainnya. Wa min alamati mahabbatil abdi rabbi, di antara tanda seorang hamba itu cinta terhadap Allah, ya, ayakuna mahabban lima ahabba minal a'mal, maka adalah dia mencintai suatu amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda cinta, benarnya cinta seseorang terhadap Allah, dia mencintai amalan yang Allah mencintai amalan tersebut. Allah cinta sholat? Cinta. Kita pun harus mencintainya. Allah cinta saum? Cinta. Kita pun mencintainya. Allah mencintai silaturahim? Kita pun mencintainya. Wa man ahabba minal askhas, demikian juga di antara tanda kecintaan seorang hamba terhadap Allah adalah dia mencintai seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang tersebut. Allah mencintai Rasul, mencintai para nabi, mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang mukmin, mencintai orang-orang bertakwa. Wajib kita pun mencintai orang-orang yang Allah cintai. Wa mubghidan lima abghada minal a'mal, demikian juga wajib kita membenci amalan-amalan yang Allah membenci amalan tersebut. Allah benci kesyirikan, wajib bagi kita membencinya. Ya, kalau kita mengaku mencintai Allah, Allah mencintai apa, membenci kekufuran, benci, tidak suka kekafiran, kekufuran, kita pun harus membencinya. Allah membenci kemaksiatan, wajib bagi kita untuk membenci kemaksiatan. Allah membenci kebid'ahan dalam agama, wajib kita pun membencinya. Dan perkara-perkara lainnya, amalan-amalan lainnya yang Allah benci, wajib bagi kita pun untuk membencinya. Kalau kita mengaku mencintai Allah, dan itu bukti kalau kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man abghada min ashas, demikian juga kita membenci orang-orang yang Allah benci. Allah membenci orang musyrikin, kita benci. Allah membenci orang-orang kafir, orang-orang kufar, kita benci juga. Membenci orang munafik, membenci ahlu maksiat dan sebagainya. Kalau dikatakan, kenapa sih kamu benci banget sama orang kafir? Ya, gampang jawabannya. Karena Allah membencinya. Nah, kenapa sih kamu membenci orang-orang munafik? Ya karena Allah membencinya. Kenapa kamu membenci orang-orang musyrik? Ya karena Allah membencinya. Sederhana. Wa qad jaa fil hadis, lah datang dalam sebuah hadis, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuballighuni ila hubbik. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu kecintaanmu. Kita mohon agar Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Dan aku mohon kepadamu ya Allah kecintaan. Yang pertama, ya Allah aku mohon agar aku mencintaimu. Ya. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa Rasulullah selanjutnya adalah, ya Allah sungguhnya aku mohon kepadamu agar mencintai orang-orang yang engkau cintai. Jangan sampai kita membenci orang-orang yang Allah cintai. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar mencintai setiap amalan yang bisa menyampaikanku untuk bisa mencintaimu. Nah, ini doa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ayat tadi, kul in kana abaukum wa abnaukum lil akhir, hadhil ayatu bayyinu lana annahu la yajuz lil abdi ayuqaddima mahabbatal aba wal abna wal ikhwan wal ashira wal amwal alati iktasabaha waqta rafaha waladur alati alafaha. Bahwasanya tidak boleh bagi seorang hamba untuk mengedepankan, mendahulukan kecintaan dia. Ya, tidak boleh lebih mendahulukan kecintaannya terhadap bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya, hartanya, rumahnya. Tidak boleh dikedepankan, dahulukan atas kecintaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inda mayata'arudu dhalika amhadil umur. Ketika terjadi ya, pertentangan. Ya. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai orang tua kita. Bukan. Silakan mencintai mereka. Tetapi tidak boleh melebihi kecintaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mendahului atau didahulukan atas kecintaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus ketika terjadi pertentangan. Ya. Contohnya ketika bapakmu misalkan atau istrimu atau anakmu meminta kamu, meminta kita wal'iyadzubillah untuk melakukan satu kemaksiatan. Ya. Kadang seorang lemah terhadap anak. Beliin ini, beliin itu. Ya, terkadang mengantarkan mereka kepada kemaksiatan. Hah? Kemaksiatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah bagaimana kita diuji apa benar kecintaan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala lebih dahulukan atas kecintaan kita terhadap keluarga kita. Aduh, gimana ya, anak saya ngerengek minta dibelikan video game. Papa. Ya kayak gitulah. Padahal bisa melalaikan dia. Satu sisi dia cinta anaknya, tapi satu sisi berlawanan kecintaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi dia untuk mendahulukan kecintaan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Dalil selanjutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan aku lebih dicintainya, sampai dia menjadikan aku jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, dan dibandingkan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini berkaitan juga dengan masalah wajibnya bagi kita untuk takdim, mendahulukan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kecintaan kita terhadap yang lainnya. Ya. Bahkan dikatakan Umar, ya Rasulullah, sungguhnya aku mencintai dirimu melebihi kecintaanku terhadap siapapun kecuali diriku. Maka kata Rasulullah, ya, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan siapapun termasuk dirimu. Maka Umar pun akan akhirnya berkata, ya, aku lebih mencintai dirimu dibandingkan kecintaanku terhadap diriku sendiri. Maka barang siapa yang mengaku, ya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai afan. Dan barang siapa yang mengaku bahwasanya dia mencintai Allah, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hanya saja baru sekedar di lisannya, dalam keadaan dia tidak mau mengikuti syariat Allah, tidak mau mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mendahulukan ucapan Allah dan Rasulnya atas ucapan yang lainnya, maka sungguh pengakuan dia itu telah dusta. Ya. Pengakuan dia telah dusta. Walaupun dia sampai menangis, saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Kalau kamu cinta Rasul, ikuti Rasul. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Katakan jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti ajaranku, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar mengatakan cinta Rasul, cinta Rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendustakan hal ini. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ta'na tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kami mentaatinya. Kemudian mereka berpaling, ya, dari Allah dan Rasulnya. Ya. Sekelompok dari mereka berpaling dari Allah dan Rasulnya setelah mereka mengucapkan itu. Kami beriman pada Allah, kami beriman pada Rasul, kami taat. Maka kata Allah, wa ma ulaika bil mu'min. Mereka itu bukan seorang yang mukmin. Menunjukkan mereka berdusta atas klaim mereka, ucapan mereka bahwasanya mereka itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan mentaati syariat ini. Nah, wallahu alam bisawab. Insyaallah kelengkapan hadis yang atau kelompokan dari matan kitab ini, insya Allah kita akan bacakan pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.